والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dahulu bahwa jika Ustaz Qamar hafizahullah safar, maka waktu durus beliau kita ganti dengan bersama membaca kitab dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita ambil dari kitab Al-Mu'amalat. Kita akan bersama membaca dan mempelajari seputar permasalahan al-buyu', jual beli, karena ini sangat penting dan di tempat kita tidak terlepas dari al-bay' wa syira', jual beli. Maka untuk pertemuan besok dan berikutnya, bagi ikhwah yang telah memiliki kitab Al-Fiqhul Muyassar bisa dibawa. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan sebelumnya kita ketahui bahwa kitab Fiqh Muyassar ini bukan karya satu alim minal ulama, akan tetapi nukhbah minal ulama, dikumpulkan oleh beberapa para ulama kemudian ditakdim, diberikan muqaddimah oleh syekh alu syekh rahim hafizahullah, sehingga kitab ini kemudian menjadi sebuah kitab yang ringkas tentang permasalahan al-fiqhiyah, dimulai dari kitab al-taharah, kemudian kitab al-salah, kemudian kitab al-zakah, kitab al-sawm, berikutnya kitab al-hajj, sebagaimana kitab-kitab fikih yang lainnya, termasuk di dalamnya kitab al-mu'amalah yang masuk di dalamnya kitab al-buyu'. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, qala sabi'an kitabul mu'amalat wa yashtamilu ala thalathati wa ishrina baban, yang ketujuh yang membahas tentang kitab al-mu'amalah. Sering kita mendengar kalimat ini dan tidak asing lagi, mu'amalah antara si fulan dengan fulan, muamalah dalam jual beli, muamalah dalam pekerjaan, muamalah dalam keseharian. Ini enggak bisa diperbaiki, dengung kali kayaknya. Mana bagian ini? Tayyib. Dan kitab ini terangkum di dalamnya 23 bab. Dalam kitabul muamalah ada 23 bab. Al-babul awwal fil buyu'i wa fihi masail. Bab yang pertama yang membahas tentang permasalahan al-buyu', jual beli. Asal katanya dari kata bay', tetapi kemudian dijamak karena anwa', jenisnya yang sangat banyak sekali. Macam ragam dari jual beli itu sangat banyak, sehingga disebutkan buyu'. Kitab atau pembahasan yang pertama yang membahas tentang permasalahan jual beli, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'riful bay'i wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang definisi dari jual beli. Apa sih jual beli itu? Bagaimana kita mengetahui itu jual beli atau pinjam meminjam atau itu riba? Karena tiga hal ini berbeda. Jual beli itu satu permasalahan, pinjam meminjam permasalahan berikutnya, kemudian permasalahan riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan yang dua. Jual beli halal, pinjam meminjam halal, riba muharram. Maka kita perlu mengetahui pengertian definisi dari jual beli sehingga kita tidak salah nantinya. Jangan sampai itu riba ternyata kita fahami sebagai jual beli yang halal. Atau itu adalah riba tetapi kita fahami adalah pinjam meminjam yang diperbolehkan. Sehingga ketika kita mengetahui definisi dari masing-masing pembahasan ini, kita akan bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Sehingga tidak terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah muamalah ini. Wa hukmuhu, demikian pula hukumnya. Hukum jual beli itu apa? Hukum pinjam meminjam bagaimana dan riba itu sendiri bagaimana hukumnya? Yang pertama ta'rifuhu, definisi dari al-buyu'. Al-bay'u fil lughati akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Jual beli secara bahasa itu maknanya adalah akhdhu syai', mengambil sesuatu dari orang lain, wa i'ta'u syai', dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Penjual dia memberikan barangnya kepada orang lain dan mengambil dari orang tersebut harta pertukarannya. Demikian pula pembeli, akhdhu syai' wa i'ta'u syai'. Dia mengambil sesuatu dari penjual dan memberikan sesuatu dari dirinya kepada sang penjual sebagai pertukaran. Ini secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i, definisi dari jual beli adalah mubadalatu malin bimal. Terjadinya pertukaran harta dengan harta. Kalau kita sebutkan mal itu umum sekali ya. Masuk di dalamnya uang, masuk di dalamnya barang. Masuk di dalamnya cek ataupun slip transfer. Walau itu bukan uang, tetapi di dalamnya menyimpan sekian jumlah dari uang. Ketika kita menunjukkan kepada seorang ini, sudah saya serahkan pembayarannya. Ini buktinya. Uangnya tidak diterima oleh orang tersebut, masuk ke rekeningnya. Tetapi dia mengetahui, oh ini slipnya, slip transfernya. Menunjukkan bahwa telah terjadi pertukaran. Mubadalatu mal bimal. Terjadinya pertukaran harta dengan harta. Walau fi dhimmah, walaupun itu dalam tanggungannya. Seperti misal orang membeli tetapi pembayarnya hutang. Tetap itu disebut dengan pertukaran. Terdapat pada dhimmah dia, tanggungan dia. Antum jual motor ini. Iya, berapa? 10 juta. Ana beli ya. Tapi bayarnya nanti 3 bulan yang akan datang. Terjadi kesepakatan, oh kalau 3 bulan saya tambah 10 juta 200. Bagaimana ini? Ya udah sepakat, enggak apa-apa. Sudah, bawa nih motornya. Si penjual belum mendapatkan pertukaran dari motor yang dia serahkan. Kapan dia akan mendapatkannya? Nanti 3 bulan yang akan datang sesuai kesepakatan. Fi dhimmah. Pertukaran harta dengan harta walau pada tanggungan seseorang. Ini disebut juga dengan al-bay' wa syira'. Tidak harus kontan jual beli itu. Harus cash, harus kontan. Harus saat ini juga. Tidak. Iya, ada di sana barang-barang ketika terjadi pertukaran, ketika terjadi jual beli, harus terpenuhi syarat cash ataupun kontan. Dan ini hanya terjadi pada barang-barang yang terkena hukum ribawiyah. Yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 jenis barang. Sebagian ulama mengkiaskan pada 6 jenis barang ini yang memiliki illah yang sama. Seperti emas. Emas dengan emas. Ada toko emas, jualan emas dia. Kita datang. Saya ingin beli cincin, beli anting, beli kalung. Untuk keluarganya tentunya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk saudarinya, untuk wanita yang menjadi mahram dia. Karena laki-laki tidak boleh memiliki, tidak boleh memakai emas pada dirinya. Saya beli ini berapa ini? Satu suku. Berapa harganya? 9 juta. Ini baru ada 3 juta setengah. Nanti sisanya saya bayarkan pada bulan depan. Atau dia datang membawa emas. Saya ingin menukar emas ini dengan emas yang lain. Kalau barang-barang yang terkena ribawiyah ini dan sejenis emas dengan emas, maka harus terpenuhi dua syarat. Pertama, kontan saat itu juga pembayarannya. Dan yang kedua, harus sejenis. 5 gram ya 5 gram pula tukarannya. Satu suku ya satu suku juga. Tapi kan beda jenis ini. Tetap walaupun beda jenis, walau beda kualitas, tetap jumlahnya, nominalnya, tonasenya harus sama. Perak dengan perak pun demikian. Seorang membeli perak atau menukarkan perak dengan perak. Ketika barang-barang yang terkena hukum ribawiyah itu sejenis, maka dua syaratnya. Harus kontan, satu. Dan yang kedua, harus sejenis. Akan tetapi bila terjadi perbedaan, perbedaan emas dengan perak, tetapi masih pada barang-barang yang terkena hukum ribawiyah. Atau kalau dalam bentuk makanan, kurma, kemudian bur, kemudian syair, kemudian garam. Garam ini termasuk barang yang terkena hukum ribawiyah. Ketika kita ingin membeli, menjual dan membeli, terjadi pertukaran antara sama pedagang atau antara pedagang dengan konsumen. Mubadalatu mal bimal, terjadi pertukaran. Beli kurma, bayarnya pakai garam. Dua-duanya terkena hukum ribawiyah. Maka pada kondisi yang seperti ini, syaratnya satu. Harus dibayar kontan, enggak boleh hutang. Harus dibayar kontan. Adapun nominalnya, tonasenya itu boleh berbeda. Dia jual perak atau dia membeli perak dengan emas. Emas 5 gram, perak dapatnya 100 gram. Boleh, silakan, enggak masalah. Terjadi perbedaan dalam nominal gram, tetapi pembayarannya harus kontan, gak boleh hutang. Ini syaratnya. Adapun kalau barang-barangnya tidak terkena ribawiyah atau salah satu dari barang pertukaran tadi bukan yang terkena riba, maka boleh kontan, boleh hutang, boleh sama jumlahnya, boleh berbeda. Misal beli garam tukar dengan tomat. Tomat enggak terkena riba, garam iya. Anda beli garam satu kintal bagi para peternak ikan misal. Kenapa? Dia butuh untuk menetralkan air kolamnya pakai garam laut. Tapi saya enggak punya uang sekarang, saya punya ini baru panen tomat. Ada dua kintal, ambillah. Ya sudah. Atau saya ambil ini garamnya, saya bayar dengan tomat. Nanti sore saya antarkan. Bagaimana ini? Boleh. Ketika barang-barang yang terkena riba tadi dipertukarkan dengan barang yang lain, fabi'u kaifa syi'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan jual belikan kepada kalian sesuai dengan keinginan kalian. Tayyib, kembali kepada permasalahan. Dalam syar'i, secara syariat, jual beli itu definisinya adalah mubadalatu mal bimal walau fi dhimmah. Terjadinya pertukaran harta dengan harta walaupun dalam tanggungan. Hutang maknanya. Tapi bukan hutang sekedar pinjam gitu. Ini jual beli kan ada kontan, ada hutang. Ada kredit kalau bahasa kita. Berbeda lagi ketika nanti dia qard, minjam datang, afwan ana pengin pinjam uang antum 5 juta. Nanti bayarnya bulan depan. Bagaimana ini, boleh atau tidak? Boleh, jawabannya boleh, tidak masalah. Karena itu bukan jual beli. Dan yang kita bahas sekarang adalah jual beli. Au manfaatin mubahah, atau pertukaran harta dengan suatu kemanfaatan yang mubah. Saya mengeluarkan uang 1 juta, yang saya dapat bukan barang, tetapi manfaah mubahah. Apa itu? Misal jasa. Kita mempekerjakan orang. Orang bekerja kepada kita, kita ngeluarkan uang. Atau kita ngeluarkan barang, bayarannya beras. Kalau di masa dahulu, bayaran tidak mesti dengan uang. Ada kalanya dengan makanan, ada kalanya dengan barang-barang mentah. Ada makanan jadi, ada barang-barang mentah. Mubadalatu mal bimanfaatin mubahah. Terjadi pertukaran harta dengan sebuah kemanfaatan yang mubah. Contohnya tadi, seorang membangunkan rumah kepada kita. Material dari kita semua. Semua bentuk material dari kita. Gaji juga dari kita. Terus apa timbal balik yang kita dapatkan dari orang tersebut? Ini, material-material tadi berubah menjadi sebuah bangunan. Kita mengeluarkan harta dan kita mendapatkan sebagai gantinya manfaah mubahah. Atau ziraah, kita mempekerjakan orang lain. Buruh, pekerja. Terjadi akad, hariannya sekian, borongannya sekian. Mengerjakan lahan. Sudah. Lahannya punya kita, alat punya kita, kemudian digarap oleh dia. Begitu selesai datang kepada kita minta, saya minta upahnya, minta gajinya. Kita serahkan kepada dia uang. Apa yang kita dapatkan dari dia? Lahan tetap punya kita, enggak bertambah meterannya, enggak bertambah hektarnya, enggak bertambah jumlah gundukan tanahnya, enggak. Tetapi lahan itu menjadi bersih. Lahan itu bisa ditanami. Ini manfaah mubahah. Pertukaran suatu harta dengan sesuatu yang bermanfaat. Alat ta'bid. Dan akad itu terjadi alat ta'bid selama-lamanya. Enggak sejam dua jam kemudian dibalikkan lagi. Enggak. Karena dalam beberapa kondisi yang seperti ini bisa masuk dalam bab jual beli yang dilarang. Al-bay' fi bay'atain. Jual sesaat kemudian jual balik lagi. Tetapi kepemilikan ini, pertukaran itu terjadi selama-lamanya. Saya punya barang, jual menjadi milik orang lain. Barang itu setelah dia kuasai, setelah dia sepakati akadnya, sudah menjadi miliknya selama-lamanya. Ketika sudah terjadi akad, maka akad itu mulzam. Akad jual beli hukum asalnya adalah mulzam. Harus terjadi dan menjadi milik baik penjual ataupun pembeli alat ta'bid terus menerus selama-lamanya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang terjadi pada sebahagian jual beli yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sudah terjadi akad, sepakat harga, semuanya sepakat, barang diambil. Ketika di sana terjadi penunggakan pembayaran, ditarik barangnya. Ini enggak boleh. Kenapa? Barang itu sudah sah menjadi milik dia. Alat ta'bid selama-lamanya. Enggak boleh penjual kemudian tarik barangnya. Seperti showroom, dealer yang sering melakukan praktek seperti ini. Tarik barangnya. Kenapa? Terjadi penunggakan. Enggak boleh. Haram. Karena ketika telah terjadi akad, maka kepemilikan itu alat ta'bid. Kecuali nanti ada pembahasan disebut dengan iqalah. Hukum asalnya jual beli yang menjadi milik selama-lamanya. Tetapi ketika salah satu dari kedua belah pihak ingin membatalkan penjualannya, yang disebut dengan iqalah, itu boleh. Penjual datang lagi kepada pembeli, afwan bu, setelah ana pikir-pikir ternyata ana ingin mengurungkan penjualan barang ini. Ana minta tolong sama antum untuk membatalkan akad jual beli kita. Ternyata si penjual menyatakan, ya sudah gak apa-apalah, ana juga belum terlalu butuh. Maka ini mengembalikan uangnya, si fulan mengembalikan hartanya, barangnya. Atau pembeli, setelah beberapa waktu berlalu, menyesal dia. Atau karena ketika melihat barang tersebut hanya sekedar tergiur kemudian beli. Begitu sampai di rumah, dipikir-pikir enggak butuh juga barang ini. Akhirnya datang lagi. Afwan bu, barang yang ana beli kemarin, ana ingin iqalah. Ana ingin kembalikan. Gimana? Antum setuju apa enggak? Bisa apa enggak? Karena iqalah ini harus dari kedua belah pihak. Baik penjual ataupun pembeli. Sepakat. Sudah enggak apa-apa. Kembalikanlah, barangnya masih bagus. Iya, belum ada cacat sama sekali. Sudah kembalikan. Pembeli mengembalikan uangnya, penjual mengembalikan uang, pembeli mengembalikan barang. Ini dalam satu bab ini boleh. Namanya iqalah. Adapun hukum asalnya, kalau sudah terjadi akad jual beli, maka kepemilikan itu menjadi selama-lamanya. Allahu a'lam bissawab. Kita baru memasuki definisinya. Definisi dari jual beli. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.